keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Asalkan usaha itu tidak dilakukan dengan cara hizbiyah, arti cara kelompok atau golongan yang mempunyai prinsip dan tujuan tertentu. Yang rusak, arti hizbiyah yang rusak, atau asabiyah, fanatisme kelompok yang merugikan. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah yang aman dan benar, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan keyakinan dan kesabaran, serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Di samping itu dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin, serta mendidik mereka di atas manhaj yang hak. Setiap muslim selalu mendambakan tegaknya syariat Islam, dan menegakkan syariat Islam harus dimulai dari setiap pribadi muslim, memperbaiki diri dan keluarga dengan menuntut ilmu syar'i, melaksanakan amal-amal saleh, menegakkan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah dan lainnya. Menegakkan syariat Islam harus dimulai dengan menegakkan tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 40, innal hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Arti hukum itu milik Allah, hukum itu hanyalah milik Allah. Allah telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kita bahas poin yang keenam. Poin yang keenam ini artinya usaha kita untuk menegakkan syariat di negeri yang syariat itu tidak diterapkan, dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara Islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempertautkan kalimat mereka adalah kewajiban syar'i. Artinya menegakkan hukum Islam itu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Menegakkan hukum Islam di negara yang tidak menegakkan syariat Islam itu kewajiban syar'i. Lantas bagaimana untuk bisa menegakkan syariat Islam di negeri yang tidak dilaksanakan hukum Islam? Di sini dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan metode manhaj taghyir rabbani, artinya metode mengubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah. Artinya ketika hukum itu tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak melaksanakan syariat Islam, maka kita harus berusaha untuk merubah bagaimana bisa tegak syariat Islam di negeri ini. Tapi harus dengan manhaj taghyir rabbani. Sebab harus tegak syariat Islam. Bagaimana taghyir rabbani? Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Artinya perubahan itu dimulai dari diri pribadi, dari setiap individu muslim. Mereka harus merubah, mereka harus mendidik mereka di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Mereka harus meninggalkan semua perbuatan syirik, perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Dididik. Kemudian setelah itu keluarganya. Itu manhaj taghyir rabbani, perubahan menurut metode yang Allah syariatkan dalam Al-Quran. Bukan merubah itu kepada pemimpin, bukan. Kan yang ada ini, bagaimana terjadi perubahan di satu negara, terutama negara demokrasi. Bagaimana terjadi perubahan supaya bisa rakyat ini aman, rakyatnya tidak dizolimi. Yang diganti oleh mereka apanya? Pemimpinnya diganti. Yang Allah suruh di sini yughayyiru ma bi anfusihim, bukan yughayyiru ma bi hukamihim, bukan. bukan yughayyiru ma bi umaraihim, bukan, tapi yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka harus rubah apa yang ada pada diri mereka dulu. Perubahan itu harus mulai dari diri pribadi kita, bukan penguasa. Makanya para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam yang dihadapi mereka dalam dakwah mereka adalah penguasa-penguasa yang zalim. Tapi enggak ada itu dari para anbiya war rusul bagaimana melengsarkan penguasa yang zalim. Enggak ada. Enggak ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagaimana melengsarkan Namrud, tidak ada. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahkan dirinya, bapaknya, keluarganya, masyarakatnya, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Begitu juga Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS tidak berusaha bagaimana melengsarkan Fir'aun, tidak. Tapi mendakwahkan Fir'aun. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Harun alaihi masallatu wasalam untuk datang kepada penguasa, menasihati penguasa, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Dalam kalian berdua pergi datangi Fir'aun, kemudian nasihati, ingatkan dia dengan perkataan yang lemah lembut agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Dia ingat atau dia takut kepada Allah. Ketika dia tidak mau, Allah menunjukkan kekuatan dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Setelah tidak mau juga, maka Allah binasakan mereka. Tapi merubah penguasa itu tidak ada. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, enggak ada bagaimana melengsarkan penguasa yang ada di Mekah, tidak ada. Tapi tetap Nabi mendakwakan para sahabat radhiyallahu majma'in sampai mereka masuk Islam, dan terus sampai diusir, diboikot, dan yang lainnya. Dan sabar Nabi SAW dalam dakwah. Adapun sekarang orang enggak sabar, pengen ada perubahan. Enggak mungkin ada perubahan sama sekali kalau kita tidak berusaha untuk merubah diri kita. Karena Allah sudah memberikan ketentuan, Allah enggak akan rubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Itu rubah. Ini nas Al-Quran. Maka ini yang sering didengungkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah wa tarbiyah. At-tasfiyah berarti kita harus membersihkan diri kita, menyaring Islam dari hal-hal yang masuk ke dalamnya, kemudian mentarbiyah, mendidik anak-anak kita dan masyarakat yang di atas Islam dan sunnah. Dan waktunya lama, waktunya lama. Jadi bukan soal banyaknya manusia, bukan, tapi bagaimana mereka terdidik di atas Islam dan sunnah. Antum lihat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya berapa tahun? Berapa? 950 tahun. Tapi Allah sebutkan bagaimana dalam Al-Quran? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepadanya kecuali sedikit, 950 tahun. Jadi dakwah itu bukan soal banyaknya, tapi mereka ini berada di atas Islam dan sunnah atau tidak. Dan ini lama. Itu bukan soal banyaknya orang, bukan, tapi pendidikan itu penting. Kemudian usaha untuk melakukan demikian tidak boleh lakukan dengan cara hizbiyah, berarti dengan membuat kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai, bukan. Karena itu enggak bisa, bahkan akan terjadi perpecahan. Nanti terkena kepada hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda SAW, sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahida. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Justru ini yang kita hindari, kelompok-kelompok, bikin kelompok-kelompok gitu. Jadi untuk menegakkan syariat Islam itu harus kita jauhkan cara-cara hizbiyah, membikin kelompok-kelompok atau asabiyah, fanatisme kepada kelompok atau golongan yang merugikan. Ini enggak boleh, kita tinggalkan tuh. Membuat kelompok-kelompok, ya awalnya mungkin, ya awalnya dari kelompok majelis taklim awalnya. Terus bikin persatuan apa lagi gitu, ya. Perkumpulan ini. Ntar bikin lagi terus sampai jadi partai nanti gitu. Itu tinggalkan yang seperti itu. Bahwa kita tetap berusaha mengajak kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam masing-masing, tapi tidak membuat kelompok-kelompok, tidak. Jadi juga fanatisme kepada kelompok tidak boleh. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah. Perhatikan ini. Usaha menegakkan syariat Islam harus dilakukan dengan dakwah. Tidak dengan kumpul-kumpul, dengan dakwah. Kalau dakwah, modalnya dakwah itu apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Seluruhnya harus wajib nuntut ilmu. Karena itu kewajiban setiap individu muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Semuanya wajib nuntut ilmu. Semuanya. Jadi harus nuntut ilmu. Karena enggak mungkin orang bisa mendakwakan Islam yang benar tanpa dia talabul ilmi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dakwah ini harus dengan ilmu. Dan enggak boleh orang masuk di medan dakwah ini kalau dia tidak punya ilmu. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surah Yusuf ayat 108. Katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Dengan dasar ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku, maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Jadi dakwah itu kata para ulama harus dengan ilmu. Enggak boleh masuk di medan dakwah orang yang tidak punya ilmu. Harus dengan ilmu. Ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Aku mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu. Kalimat ad'u ilallah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kata beliau, di sini ada apa? Ada tanbih alal ikhlas. Artinya, orang berdakwah itu harus mengajak manusia ke jalan Allah. Yang kedua, dia berdakwah harus dengan ikhlas. Enggak boleh mencari sesuatu dari dunia. Dia harus berdakwah dengan ikhlas. Tanbih alal ikhlas. Kemudian dakwah dengan aman dan benar, maksudnya tidak dengan kekacauan, tidak dengan kerusakan. Sebab khawarij atau syiah itu selalu merusak dakwahnya mereka, membuat kekacauan di mana-mana. Kemudian dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, arti dakwah ini harus dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu inilah merupakan imam. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Saada, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Kita bisa melakukan amal-amal soleh dengan bimbingan apa? Ilmu. Kalau dimaksud dengan ilmu apa? Ilmu itu apa? Dalil. Dari apa? Quran dan sunnah. Kalau dikatakan ilmu, yaitu wahyu, ilmu syar'i, dasarnya Quran dan sunnah. Makanya ketika kita diingatkan dengan dalil Quran Sunnah, mestinya apa? Sami'na wa ta'na, bukan membantah. Sekarang kan enggak. Begitu dikasih dalil, malah membantah. Dan itu yang terbanyak sekarang ini. Bantah. Mestinya biasakan hati kita untuk tunduk, taslim kepada dalil, kepada wahyu. Dan nanti akan ditunjuki itu ke jalan yang benar. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat, kemudian dengan keyakinan dan kesabaran. Artinya yakin bahwa agama ini pasti Allah akan tolong. Pasti Allah akan tolong. Harus kita yakin. Enggak mungkin Allah enggak akan tolong agama ini, enggak mungkin. Selamanya agama ini akan terpuruk, tidak mungkin. Pasti Allah akan angkat. Karena di muka bumi ini mesti ada yang diangkat, ada yang direndahkan. Pasti itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putarkan di antara manusia. Ayat ini berkaitan pada waktu perang Uhud, Nabi kalah. Tapi setelah itu menang lagi. Dan terus diputar seperti itu. Awalnya perang Badar menang, kemudian Uhud kalah, kemudian menang lagi. Diputar oleh Allah. Enggak mungkin Islam terpuruk selamanya, tidak mungkin. Enggak mungkin. Gitu. Tapi umatnya harus berusaha, berjuang menegakkan agama ini dengan belajar. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan belajar, sibuk dengan nuntut ilmu, sibuk dengan amal soleh. Kita harus yakin dan harus sabar serta tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Ini gak boleh lepas ini. Harus tetap berpegang teguh kepada Quran Sunnah al-fahmi salaf harus. Maka Nabi bersabda salam ketika terjadi perpecahan yang nanti kita akan bahas di poin-poin selanjutnya untuk melihat di halaman 404. Karena Nabi sudah memberikan wasiat kepada kita semuanya. Usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'wa'in abdan habasyia fa'innau man yash minkum fa'innau man ya'ish minkum ba'di fasara ikhtilafan kathira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rashidin tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathatil umur fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi SAW berwasiat, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada ulil amri, meskipun yang memerintah kalian seorang budak dari Habasyah. Sesungguh orang yang masih hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi memberikan solusi. Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Arti Nabi sudah ingatkan, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Terus. Gitu. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian Nabi ingatkan lagi, pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian. Karena fitnah itu sangat banyak, yang mungkin orang itu akan lepas dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Karena banyaknya fitnah. Baik itu fitnah syubuhat maupun fitnah asyahawat. Kemudian Nabi ingatkan bahwa jauhkan perkara yang belum agama. Karena ini merusak. Karena gak mungkin orang bisa berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan semua bid'ah. Gak mungkin orang berpegang teguh pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf kecuali dengan menjauhkan semua bid'ah. Jadi gak bisa dimasukkan ke dalam agama ini bid'ah-bid'ah. Ini ngerusak. Harus jauhkan. Dan ini harus terus didakwakan kepada umat. Karena sudah banyaknya perbuatan bid'ah yang lakukan kaum muslimin. Jadi harus terus diingatkan. Setiap hari, setiap waktu. Diingatkan itu. Kemudian selanjutnya, di samping itu dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa. Untuk tegaknya syariat Islam ini dibutuhkan kerjasama dalam kebaikan dan takwa, yaitu wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa. Saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Dan juga satu lagi, wa tawasau bil marhamah. Saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran, dan saling berwasiat dengan kasih sayang di antara sama kaum muslimin. Dengan membersihkan noda-noda yang mengotori akidah kaum muslimin serta mendidik mereka di atas manhaj yang benar. Jadi harus kita membersihkan tuh berbagai macam bentuk kesyirikan dan terus didakwakan dakwah tauhid ini. Dan diingatkan umat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan nanti ada pembahasannya di sini, di dalam buku ini, tentang tasfiyah dan terbiyah. Dan kita akan diberikan oleh Allah SWT kepemimpinan dalam agama ini kalau kita yakin dan sabar Antum lihat ayatnya di dalam poin ke-81 di buku ini. Poin ke-81 ini membahas tentang tasfiyah dan tarbiyah. Saya enggak baca semua. Di sini ada penyebab terhinanya kaum muslimin, bagaimana terpuruknya kaum muslimin, ada sebab-sebabnya. Kemudian jalan untuk mencapai kemuliaan Islam, bagaimana kita menegakkan syariat Islam. Ya, kewajiban yang pertama la tasfiyah, kewajiban kedua ada tarbiyah. Jadi harus kita memurnikan akidah Islam dari yang masuk ke dalamnya, dari kesyirikan atau juga pengingkaran atau pentakwilan kepada sifat-sifat Allah atau yang lainnya yang berkaitan dengan akidah. Kemudian tasfiyah, pemurnian ibadah dari berbagai macam bid'ah yang mengotori kesucian dan kesempurnaan agama Islam. Kemudian pemurnian fikih Islam dari segala bentuk ijtihad yang salah, yang menyisih Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga membebaskan akal dari pengaruh-pengaruh taklid dan kegelapan sifat fanatisme dan seterusnya. Itu harus ada tasfiyah. Kemudian ada tarbiyah, pembinaan generasi Islam di atas Islam yang hak, di atas Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Dan ini waktunya lama, puluhan tahun, enggak bisa setahun dua tahun, puluhan tahun. Kalau memang sudah kita jalankan semua itu, maka akan diberikan kepemimpinan. Di halaman 616, antum lihat di halaman 616, di terakhirnya dari poin 81. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah tasfiyah dan tarbiyah adalah manhaj yang benar. Dalam pelaksanaannya memang membutuhkan waktu yang lama. Maka hal ini harus dilaksanakan dengan ilmu yang bermanfaat. Perhatikan, dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta dengan penuh kesabaran. Sebab dengan ilmu, amal soleh dan kesabaran, Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah di ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Sesungguhnya dengan kesabaran, keyakinan, maka Allah akan menganugerahkan kepemimpinan kepada umat Islam dan memberikan kemenangan kepada mereka. Ini kalimat ini merupakan kalimat Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim. Sesungguhnya dengan kesabaran dan keyakinan, maka Allah akan menganugerahkan kepemimpinan. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan akan diperoleh kepemimpinan dalam agama ini. Mereka yang disebutkan dalam ayat mencapai derajat yakin karena mereka belajar dengan pembelajaran yang benar. Mereka ini mengambil permasalahan-permasalahan dari dalil-dalil yang menghasilkan makna yakin. Mereka mempelajari permasalahan-permasalahan tersebut serta berdalil atasnya dengan dalil-dalil yang banyak sampai mereka pun mencapai derajat yakin. Maka dengan sabar dan yakin, kepemimpinan dalam agama akan diperoleh. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah kitab dalam tafsirnya Taisir Kalimul Aman fi Tafsir Kalamin Manan. Jadi harus sabar, yakin dengan agama kita, dengan ilmu yang kita pelajari kita yakin, dengan akidah yang kita pelajari kita yakin, dan sabar. Dan waktunya lama. Kita lanjutkan lagi. Setiap muslim selalu mendambakan tegaknya syariat Islam. Setiap muslim itu mendambakan tegaknya syariat Islam. Dan menegakkan syariat Islam harus dimulai dari setiap pribadi. Artinya setiap pribadi muslim harus memulai bagaimana menegakkan syariat Islam pada dirinya. Memperbaiki diri dan keluarga. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu syar'i, melaksanakan amal-amal soleh, menegakkan tauhid, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah dan lainnya. Menegakkan syariat Islam harus dimulai dengan menegakkan tauhid. agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Allah berfirman, "Innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Hukum itu milik Allah. Allah perintahkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Jadi di sini untuk mendambakan tegaknya syariat Islam, hukum Islam, kita mulai dari pribadi. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jadi Allah menyuruh kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Menjaganya dengan mendidik mereka dari Islam dan Sunnah. Menjaganya dengan mendidik mereka. Menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah. Menyuruh mereka untuk sholat yang lima waktu. Menyuruh mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Islam, menjauhkan larangannya. Harus terus. Dan itu siang malam. Jadi gak bisa berhenti itu. Dan gak bisa juga diserahkan kepada guru di sekolah atau pondok, gak bisa. Orang tuanya yang wajib, karena orang tuanya bertanggung jawab nanti di hari kiamat tentang pendidikan anaknya. Dia harus mendidik anaknya setiap hari itu, dia perhatikan anaknya, perhatikan sholatnya yang lima waktu, perhatikan sholat sunatnya, perhatikan sholat malamnya, perhatikan baca Qurannya, dia baca Quran apa tidak, perhatikan adabnya, akhlaknya. Itu kewajiban orang tua. Kewajiban. Yang pertama tauhid. Kemudian setelah itu salat. Karena Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Dalam surah Thaha ayat 132, perintahkan keluarga kamu salat. Perintahkan dan sabar atasnya. Kami enggak minta rezeki dari kamu. Kami akan berikan rezeki kepada kalian dan akibat yang baik bagi orang yang taqwa. Suruh sholat. Makanya doanya Nabi Ibrahim AS di dalam surah Ibrahim di ayat 40, "Rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku yang mendirikan sholat, menegakkan sholat. Ya Allah, terimalah doa kami. Doanya bagaimana anak cucunya mendirikan sholat. Ya berarti harus terus orang tuanya perhatikan sholat anaknya tiap hari gitu. Tiap hari subuh ini bangun atau tidak, tiap hari diperhatikan zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, setiap hari gitu. Jadi gak boleh diam dia, untuk terus. Makanya Allah menyuruh tadi dalam surah Thaha itu wastabir alaiha, sabar. Artinya betul-betul sabarnya yang luar biasa. Gak bisa itu ditinggalkan kewajiban itu. Harus terus menyuruh anak untuk sholat. Karena ini merupakan tiang daripada apa? Agama. Kalau sholat udah gak dilaksanakan, ya hancur agama ini. Yang pertama dihisab hari kiamat apa? Sholat. Makanya 7 tahun anak itu dilatih untuk sholat. 7 tahun harus sholat. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. Kalau 10 tahun dia belum sholat, pukul dia dan pisahkan tempat tidurnya. Anak laki dan anak perempuan harus pisah tempat tidurnya. Jadi Nabi yang menyuruh untuk pukul, 10 tahun suruh pukul. Jadi sholat itu perhatikan. Kemudian juga perhatikan juga tentang ketaatannya dia kepada Allah, ketaatan kepada orang tua, adabnya dia. Itu perhatikan setiap hari, diajarkan. Jadi orang tua itu harus terus memperhatikan anaknya. Itu siang malam kewajiban dia. Karena itulah dia tanggung jawab dunia akhirat. Tanggung jawabnya dia. Jadi banyak orang-orang yang tidak ngurus anaknya. Yang ngurus keluarganya. Yang ngurusin orang lain. Atau kegiatan-kegiatan, kesibukan yang gak ada manfaatnya. Ini anak wajib. Karena ini tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Kita akan ditanya oleh Allah itu di hari kiamat nanti. Kalau kita pemimpin. Dan kita berusaha bagaimana menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Berarti bagaimana istri kita takwa, anak kita takwa. Itu doa kita. Kalau enggak ada manfaatnya doa kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta di akhir doa ini, jadikanlah aku sebagai pemimpin orang takwa. Berarti menjadikan istri anak takwa. Harus. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak-anak kami, keturunan kami, orang yang apa, menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan hati. Jadi kita minta kepada Allah agar anak kita ini menyenangkan hati kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang takwa. Kalau kita mau jadi pemimpin orang yang takwa, berarti kita harus jadikan istri kita, anak kita orang bertakwa kepada Allah. Berarti betul-betul ekstra untuk mendidik mereka di atas Islam dan Sunnah. Waktu kita betul-betul kita luangkan untuk mendidik mereka itu. Ini penting, karena sekarang orang banyak sibuk dengan yang lain, enggak perhatikan istrinya, enggak perhatikan anaknya, enggak perhatikan keluarganya. Dan ini yang pertama kali adalah tentang tauhid, kemudian tentang sholat, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah, menjauhkan syirik, menjauhkan bid'ah, dan seterusnya. Jadi ini penegakan syariat Islam. Kalau setiap keluarga muslim menegakkan syariat Islam, akan tegak itu nanti di masyarakat, masyarakat Islam, dan terus akan berkembang demikian. Jadi untuk menegakkan hukum Islam di muka bumi ini, ia harus perhatikan setiap keluarga, dan itu yang dilakukan oleh para anbiya wa rusul alaihi musallatu wassalam, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW demikian, yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Abul Anbiya demikian juga pada anak-anaknya dan cucunya. Jadi ikhwan fil din, ini penting, penegakan syariat Islam harus kita mulai dari keluarga dulu. Banyak orang yang berpikir ini negara seperti ini, bagaimana negara ini baik? Antum bagaimana berpikir negara? Rumah tangga antum ini enggak baik kok. Ya, sama seperti orang, bagaimana kita memperhatikan tentang utang negara? Antum utang enggak bayar. Utang negara diurus. Antum dulu utang bayar. Jadi kadang-kadang berpikirnya jauh dia untuk negara, untuk diri sendiri gak lihat dia. Maksudnya dia bagaimana mendidik dirinya di atas Islam. Dia sendiri gak pernah ngaji, gak pernah nuntut ilmu, gak pernah baca Quran, gak pernah baca hadis, gak pernah datang ke majelis ilmu. Bagaimana menegakkan hukum Islam? Gak mungkin, mustahil. Kan banyak itu, para penghayal. Gitu. Para penghayal. Karena intinya bukan mereka menegakkan negara Islam, mereka pengen dapat kursi, dapat kedudukan, dapat dunia yang mereka kendaki, bukan menegakkan syariat Islam. Kalau menegakkan syariat Islam, kelihatan mereka dalam kehidupannya betul-betul sungguh-sungguh belajar untuk menegakkan agama ini untuk dirinya dan keluarganya. Jelas sampai sini? Sekarang saya masuk yang kedua. Saya membahas berkaitan dengan masalah donasi. Ini udah berkali-kali, bukan sekali ya, dari mulai tahun yang lalu atau sebelumnya. Nah, kemudian ya, beberapa ustaz membahas, kan kita dianjurkan untuk sedekah, dianjurkan untuk tolong menolong. Betul, sedekah, tolong-menolong, betul. Dipikir saya ini enggak membahas soal sedekah. Saya punya buku, namanya buku tentang sedekah. Ya, sedekah sebagai bukti keimanan. Saya juga membahas tentang apa? Tentang minta-minta. Saya juga membahas buku tentang mengatasi kemiskinan. Ini semua kita bahas. Cuma orang melihatnya sepertinya ustaz ini membahas tidak boleh kita donasi. Sekarang yang jadi masalah, ikhwan fill din, azakumullah, donasi ini sekarang ini siapa aja sudah bikin donasi. Ini ngerusak dakwah salah. Asasnya dakwah mereka itu adalah donasi, enggak benar. Saya mengatakan, coba antum lihat bagaimana Rasulullah SAW memulai dakwanya, apa cari uang dengan masyarakat? Tidak. Semua jalan karena Allah. Para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, dakwanya semuanya karena Allah. Mereka enggak minta upah dari umatnya. Orang-orang yang mampu, ya bantu dakwah itu. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Makanya Abu Bakar orang yang paling dekat dengan Nabi SAW, tempatnya di sorga, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Hartanya udah habis buat Islam. Makanya kata Rasulullah SAW, ma nafa'ani malun qat illa mal Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku melainkan hartanya Abu Bakar. Karena betul dari awal dakwah Abu Bakar sudah bantu Rasulullah SAW. Yang pertama kali jelas adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian baru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan terus. Artinya para sahabat susah hidup tuh. Tapi dakwah jalan. Enggak, sekarang kan enggak gitu. Dakwah enggak jalan kalau enggak ada donasi. Dakwah ini jalan tanpa uang. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada orang kaya membantu, jalan. Enggak ada yang bantu, jalan juga. Tetap dakwah. Jalan. Para sahabat seperti itu. Enggak mengharap dari manusia dan tidak minta-minta dari manusia. Dan di hadisnya saya sudah bawakan banyak hadisnya. Tentang masalah minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Jangan menghinakan diri pada manusia. Jangan menegakkan dakwah itu dengan sumbangan dan donasi. Yang terjadi sekarang ini, ya banyak orang. Kalau mau ada kajian, donasi. Dulu enggak ada. Sama sekali enggak ada dakwah. Mana ada? Pengajian kita 35 tahun yang lalu mana ada? Kita mau dakwah nih. Donasi-donasi. Enggak ada. Jalan dakwah. Dakwah jalan. Para ulama salaf dulu terdahulu, luar biasa mereka. Mereka sibuk dengan apa? Nuntut ilmu. Masing-masing mereka dengan hartanya, dengan dirinya. Bagaimana nuntut ilmu? Datang ke majlis ilmu. Datang ke majlis Imam Ahmad bin Hanbal. Ribuan yang datang. Dan sebagian besar ribuan itu semuanya miskin, gak punya apa-apa. Tapi mereka datang. Gak ada tuh sibuk bagaimana membantu ini. Ya mereka tahu, kalau mereka ada kemampuan, kelebihan, mereka akan berikan kepada temannya. Tidak perlu orang seperti sekarang ini. Dan ini tidak bagus dalam dakwah salaf, tidak bagus. Dan sekarang banyak yang bohong. Yang bohong banyak. Yang mencari makan dari donasi ada gak? Ada. Apa enak tuh antum makan dari donasi? Makan dari jerih payah orang lain. Gak nikmat. Bahwa seorang mukmin, seorang muslim, makan yang paling enak, makan yang dia lakukan dengan jerih payah sendiri, kata Rasulullah. Ma akala adun ta'aman qat. Tidaklah seorang itu makan sesuatu yang lebih baik, khairun min ayyakula min amali yadi, kata Nabi. Tidaklah seorang makan yang paling enak, paling nikmat, melainkan dia makan dari apa usaha yang dilakukan sendiri. Itu nikmat. Bukan dari uang orang dikumpulkan sekarang ini. Dan selalu ada apa aja. Itu donasi. Mesti stop tuh yang seperti itu. Ada yang perlu kita bantu, ada. Ada masjid yang sedang dibangun, ya bantu. Dan itu masing-masing aja bantu. Ada pondok yang dibangun, ya kita bantu. Masing-masing. Jadi masing-masing tahu dirinya bahwa dia harus sedekah. Bukan seperti sekarang ini dikumpulkan oleh orang-orang. Dan terus terang aja, antum lihat sendiri. Biasanya yang mengumpulkan donasi itu para pengangguran. Biasanya. Iya, sebagian pengangguran. Kemudian dia cari maisyah di situ. Bahkan terus ada lagi mengumpulkan donasi sampai di dekat yayasan. Sampai masuk di yayasan itu, ya istrinya, anaknya. Jadi dari donasi, jadi milik pribadi. Bisa diwariskan gak tuh? Allah mustahil. Apa enak tuh seperti itu? Ada gak? Ada. Seperti itu. Yang ganti nomor rekening, ada. Bukan satu ini. Saya ngomong nih nyata. Gitu. Yang nipu, ada ustadz yang nipu. Kemudian sampai uangnya itu dengan donasi sampai 1 miliar, ada. Ada. Mau dibuktikan ada orangnya. Jadi ustadz-ustadz ini banyak yang gak ngerti gitu loh. Jangan ngebantah saya bahas tentang donasi. Antum bantah. Soal sedekah tahun. Kita paham soal tahun. Tapi masing-masing. Nggak dikumpulkan oleh orang. Ada orang yang susah. Kan saya sudah jawab dalam pertanyaan itu. Saya jawab. Bahwa ketika ada orang susah, ada yang meninggal. Itu wajib kita bantu. Tapi tidak dengan donasi. Menyebarkan. Tetap wajib. Coba antum dengarkan lagi deh. Kadang-kadang ustaz ini enggak ngerti bantah gitu. Dan kadang-kadang juga ada yang bantah juga yang hidupnya memang dari donasi ustaznya. Kepanasan dia itu. Panas itu. Saya bahas tentang enggak boleh minta-minta, enggak boleh donasi. Karena memang hidupnya dari donasi. Tentu lu enggak ada dari Tabligh Akbar bikin donasi, enggak ada. Enggak ada. Orang jalan dakwah. Ada orang kaya mampu seperti tadi Abu Bakar Siddiq, ya dia biayai soal ongkos segala macam. Oh, udah keren enggak kan dibikin panitianya? Panitia abadi. Doa ini dari mana? Siapa yang suruh? Ini harta kaum muslimin, bukan masalah kecil loh. Al-aslu fi amwal muslimin haram. Sama dengan a'rad, kehormat haram. Asalnya harta kaum muslimin haram, enggak boleh kita ambil. Enggak boleh, haram. Lo antum ambil hak orang dari mana? Siapa yang tunjuk antum? Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai pemimpin negara, imam, ketika menyuruh orang untuk sedekah, Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang susah, kamu bantu dia, Rasulullah SAW. Sekarang antum siapa yang suruh? Ada enggak dari ulil amri menyuruh antum untuk sebagai wakil mereka untuk kumpulin sumbangan? Siapa? Ini harta kaum muslimin. Sekarang ini banyak nih panitia, kemudian lo cari duit. Ini buat ustadznya segini, ada tuh. Disebutin, saya tahunya dari panitia. Ini buat ustadznya segini, ustaz. Ini buat kita berapa persen dari? La haula wala quwata illa billah. Ya rusak dakwah kalau begini. Kalau mereka, rusak dakwah. Ya mereka yang rusak. Mereka ini orang enggak ngerti agama, sama sekali enggak ngerti agama mereka ini. Tidak ngerti agama. Justru kita sebagai dai ajak mereka belajar nuntut ilmu mereka. Al-Quran wa sunnah fahmi salaf. Ajarkan mereka ilmu. Kan juga sebagian yang jadi panitia, orang-orang yang baru hijrah. Iya tidak? Baru hijrah. Karena ma'isyah yang enggak ada, ahsan ini donasi deh. Gitu. Jadi ma'isyah. Kan enggak benar. Mesti ustaz bina, didik mereka dari ilmu sunnah. Soal ma'isyah, ribuan ma'isyah orang bisa cari nafkah. Bisa. Hatta dengan yang susah, maka disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dan juga disebutkan bahwa kita ini harus cari nafkah, nggak bisa enggak, harus. Bahkan kata Abu Darda, Abu Darda miskin, nggak punya apa-apa. Abu Darda miskin, miskin. Radhiyallahu anhu arda Abu Darda. Tapi dia tetap cari nafkah tiap hari. Enggak minta-minta pada manusia. Dan juga sahabat enggak ada, ayo kita kumpulkan donasi buat sahabat-sahabat yang miskin. Enggak ada. Enggak ada. Ada enggak di antara mereka yang sakit? Ada enggak? Ada. Enggak ada tuh mereka sibuk. Ada enggak yang suaminya meninggal, istri meninggal? Ayo donasi buat. Enggak ada. Ada terjadi pada zaman Nabi SAW. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal. Nabi dekat dengan Ja'far dan sepupu dengan Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada para sahabat, isna'u tu'aman li Ja'far fa innahum qad ataw ma yushkiluhum. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sudah datang yang menyibukkan dia. Hanya Ja'far, tapi yang lain kan banyak sahabat yang meninggal. Nabi enggak sebutkan demikian. Dan yang memerintah siapa di sini? Rasulullah sebagai imam ulil amri. Gitu. Udah, yang lain tidak. Dan itu membuat makan buat keluarga Ja'far sudah selesai itu aja. Enggak ada makan-makan di rumahnya, tidak ada. Tidak ada. Udah kejadian itu. Kemudian jangan diambil, oh kita kalau ada yang meninggal ya kita tolong-menolong, kita bantu mereka. Betul bantu, tapi enggak ada donasi, enggak ada. Arti kita yang tahu bahwa orang meninggal, kita wajib bantu masing-masing kita. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan. Sekarang ini gampang-gampang udah kirimkan WA donasi ini, itu yang bikin masalah dan itu bikin jelek nama dakwah salah. Sudah enggak ada yang donasi, salurkan riba Anda. La haula wala quwwata illa billah. Ini nyata. Ada bukan satu pondok, berbagai pondok sudah pondok salaf. Ada nomor rekeningnya. Kan dia sudah tahu hadis Nabi yang sahih riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Abdullah, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa, kata Nabi SAW. Allah melaknat orang yang makan riba, Allah melaknat yang memberikan riba, mukilau yang memberikan riba. Wa katibahu, penulisnya, wa syahidai, dan dua saksinya. Hum sawa, semua sama dosanya. Hanya sahirat muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya. Maksudnya, hati-hati. Dan antum lihat dalam Al-Quran yang Allah sebutkan perang. Dengan siapa Allah sebutkan perang? Dengan orang-orang yang makan riba. Mestinya orang beriman, itu hati-hati. Dan dosa besar yang paling besar. Dosa riba yang paling ringan, seperti orang berzina dengan ibunya. Kok sekarang kayak gampang untuk WC umum? Pada asalnya juga semua bangunan dari uang yang halal kan? Bukan uang riba. Berarti antum memberikan peluang kepada orang untuk apa? Untuk riba. Jadi ikhwan fi din, jazakumullah. Ini masalah sumbangan-sumbangan ini bikin masalah sebenarnya. Dan banyak yang khianat, banyak yang khianat. Karena yang pertama kali hilang dari agama ini apa? Amanah. Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-amanah, kata Rasulullah. Yang pertama hilang dari agama ini itu amanah. Banyak yang khianat sudah. Bahkan ada yang ganti nomor rekening pribadinya ada. Dan kadang-kadang juga ustaz enggak berani menegur orang-orang ini karena apa? Si ustaz sudah diservis oleh dia. Iya tidak? Ini nyata. Orang ini udah bagaimana hebatnya dia nyervis ustaz. Sehingga ustaz enggak bisa ngomong sama dia. Apa maunya ustaz dipenuhi? Mesti kan wajib ditegur. Seorang dai harus amar ma'ruf nahi mungkar, enggak boleh tinggal dalam hidupnya. Ingatkan. Dan dari mana uang itu? Harus tahu dia. Kan dia tahu tuh, minta-minta sumbangan segala macam. Sebenarnya itu ditinggalkan. Dakwah ini akan tetap jalan. Seandainya enggak akan bantu, tetap Allah akan bantu dakwah ini. Enggak ada sumbangan, tetap dakwah ini akan jalan. Karena Allah akan tolong dakwah ini. Pasti Allah akan tolong dakwah ini, yakin kita. Pasti dakwah ini. Dan dakwah ini berjalan. Sebelumnya ada orang-orang ini yang donasi. Dakwah ini sudah berjalan belum? Sudah berjalan ke seluruh pelosok Indonesia ini. Sudah berjalan. Kapan terus kan nanti banyak tuh apa aja donasi sekarang. Sampai masalah puasa. Lah puasa dari zaman Nabi juga orang puasa. Nabi ketika buka puasa cuma berapa butir kurma. Sahabat dengan butir kurma. Enggak ada itu. Ayo donasi, kasih makan. Antum mencari kerjaan. Yang sebenarnya itu mudah yang mereka bisa buka dengan air putih dengan satu kurma cukup sudah. Kok antum jadi sibuk sekarang ini? Ngurusin orang. Biasa yang begitu tuh, enggak ngaji lagi tuh. Antum lihat deh, orang-orang yang panitia-panitia itu udah enggak ngaji lagi, udah tamat ilmunya. Udah khatam dia. Rata-rata. Antum bisa buktikan, enggak ngaji lagi dia. Oh, paling sibuk. Kadang-kadang kita lagi ini dia paling sibuk mundar-mandir belakang ustaz itu. Enggak ngaji. Iya. Ini rata-rata enggak ngaji. Yang kedua, antum lihat, dia enggak didik istrinya dari Islam dan Sunnah. Yang ketiga, dia enggak didik anaknya dari Islam yang benar. Antum bisa lihat. Yang keempat, yang saya khawatir ini, kalau dia makan dari uang sumbangan itu uang haram. Kalau uang haram, rusak enggak keluarganya? Pasti rusak. Yang kelima, beratnya nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, man nabata lahmu min suhtin fan naru aula bih. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari yang haram, neraka yang lebih patut bagi dia. Neraka. Ini uang orang, uang kaum muslimin, antum makan. Kan jadi maisha itu. Enggak boleh dalam Islam. Jadi ini harus hati-hati, orang beriman itu wara. Makanya sering saya ingatkan, antum ini nuntut ilmu, pertama kali nuntut ilmu itu dasarnya apa? Takut kepada Allah. Kita nuntut ilmu ikhlas karena Allah dan takut kepada Allah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Ini dulu dibina umat ini. Ilmu itu takut kepada Allah. Sampai sini jelas ini. Jadi bukan sumbangan gak boleh sedekah. Saya punya buku tentang sedekah kok. Sedekah. tapi masing-masing. Tapi ketika orang itu orang kaya bersedekah, kepada siapa dia bersedekah lebih dahulu? Keluarganya dulu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Wabda biman ta'ul. Wa khairu sadaqa an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'ifahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dan sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata telah bersabda Rasulullah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah engkau memberikan nafkah kepada orang yang engkau tanggung. Dan sebaik-baik sedekah yaitu sedekah selebih dari keperluan. Barang siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan dia. Di dalam hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Tangan yang di atas yang memberi lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang di bawah ada dua maknanya. Yang pertama yang menerima, yang kedua yang meminta. Jelas yang di atas lebih baik. Makanya kita harus jadi orang bagaimana kita selalu memberi. Selalu memberi. Tidak mengharap dari manusia. Apalagi minta-minta. Karena minta-minta hukumnya haram dalam Islam. Kemudian Nabi menyuruh kita mulai dari engkau tanggung. Artinya mulai kita memberikan nafkah kepada istri, anak, orang tua yang kita tanggung. Ada kelebihan. Makanya khairu sadaqah antakira. Sebaik-baik sedekah itu yang lebih dari keperluan. Kepada siapa? Allah sudah sebutkan. Kepada siapa kita sedekah? Jangan antum paksakan orang untuk sedekah yang menurut antum harus orang dia sudah punya kewajiban. Kepada siapa yang harus sedekah? Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Mereka bertanya kepada kamu tentang kepada siapa bersedekah itu? Siapa orang yang harus kita sedekahkan kepada siapa? Katakanlah yang kamu sedekahkan itu pertama kepada orang tua. Yang kedua kepada sanak kerabat. Yang ketiga kepada orang-orang anak-anak yatim. Yang keempat orang miskin. Yang kelima ibnu sabil. Apa saja yang kamu lakukan dari kebaikan, Allah itu pasti akan tahu. Jadi Allah menyebutkan bahwa sedekah itu yang kita mulai dari siapa? Ya orang tua. Istri, anak, kemudian sanak kerabat. Kemudian anak-anak yatim. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu dulu. Makanya ketika orang sedekah, ya yang pertama sedekah kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak, itu tanggung jawab dia. Kalau dia ada lebih lagi kepada yang lain, kepada yang lain, orang miskin yang pertama kali ya sanak kerabat. Ada lagi hartanya kepada yang dekat dengan dia. Siapa? Tetangganya. Karena Allah menyebutkan demikian di dalam surah An-Nisa di ayat 36, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetangga sama kali. Bukan orang lain. Ini kan enggak dari mana-mana minta kepada orangnya. Sedekah. Si orang kaya, orang yang mampu, dia sedekah kepada yang paling dekat. Bukan ke tempat yang lain. Itu yang pertama. Jadi itu sedekah yang harus dia tegakkan. Kemudian wa may yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang dia menjaga dirinya, Allah akan jaga dirinya. Artinya dia enggak mau minta-minta, enggak mengharap pada manusia, Allah akan berikan dia, Allah akan jaga dirinya. Wa may yastaghni yughnihi, barang siapa merasa cukup, Allah cukupkan dia. Makanya dijelaskan oleh Imam Nuqayyim, dan ini sudah saya sampaikan juga dalam kitabnya Madarij Salikin, di antara kebahagiaan manusia yaitu dia redha dengan apa yang Allah berikan dan dia qanaah. Udah cukup dengan apa yang ada. Antum hidup dengan apa yang ada. Jalankan semuanya syariat ini. Makanya ini Antum perhatikan, kalau ini jalankan, nikmat sudah. Enggak ada lagi tuh orang minta-minta. Masing-masing orang tetap jalankan semua kewajibannya. Soal rezeki, pasti dikasih sama Allah, pasti. Kalau orang kafir dikasih rezeki, orang pasti kasih, masa kita enggak dikasih rezeki. Cuma jangan cari dari yang haram. Kan sekarang cari dari sumbangan-sumbangan, dari donasi, minta-minta. Minta-minta itu merusak nama dia. Dan merusak nama Islam. Enggak bagus buat dia. Soal menolong orang, ya kita wajib nolong orang. Tapi enggak perlu antum jadi panitianya untuk nolong orang. Orang juga tahu kepada siapa dia harus menolong. Atau sekarang ini lebih lagi peduli ini, gitu. Ada gempa, ada segala macam. Saya sudah jelaskan bahwa yang wajib di dalam negara itu ketika ada terjadi gempa, kebanjiran, yang wajib siapa? Siapa? Ulil amri, pemerintah yang wajib pertama kali. Ini enggak semuanya ini. Semuanya berlomba-lomba ini cari donasi. Dan lagi dari pengajian ini bikin donasi pengajian ini. Yang diminta sama. Yang muhsininnya A, B, C. Dia terus yang minta sama dia. Ya orang lama-lama gerah dia. Dan gak mau seperti itu. Antum merusak seperti yang kata Ibnu Qayyim apa? Merusak siapa? Orang yang diminta. Dan ini terjadi sampai gak ikhlas orangnya. Yang nipu juga ada. Yang pengen dengan donasi, dengan peduli itu pengen jalan-jalan ada gak? Ada. Oh di sana ada donasi. Supaya apa? Anda juga pengen lihat tuh jalan-jalan. Bukan mau bantu orang. Bisa apa dia bantu di sana? Ini udah banyak yang gak beres. Harus diperbaiki gitu. Kita sebagai da'i memperbaiki itu. Cari lembaga yang resmi aja. Salurkan donasi kepada lembaga yang resmi yang memang terpercaya dan amanah dari pemerintah, yang memang di situ ada orang-orang yang amanah. Enak, kita sibuk dengan yang lain. Karena kita ini luar biasa, kesibukan kita ini luar biasa. Tanggung jawab kita berat loh. Kita sibuk nuntut ilmu, kita sibuk baca, sibuk ini. Yang saya inginkan kepada antum, ikhwan fi din, antum ini thalabatul ilm, penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu, sibukkan dengan apa? Dengan ilmu. Sekarang enggak. Sibuk dengan donasi. Mesti antum sibuk dengan ilmu. Dulu para ulama salaf sibuk dengan ilmu. Sampai mereka juga lapar. Mereka susah. Sama seperti kita susah. Tapi enggak ada mereka minta-minta pada manusia. Mereka cari nafkah dengan keringatnya sendiri. Tapi tetap menuntut ilmu. Tetap mereka mendidik istrinya. Tetap mendidik anaknya. Itu yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah tentang masalah ini. Jadi bukan sibuk dengan donasi, bukan. Antum sekarang tugas ke sana, berapa hari? Ada yang seminggu, ada yang dua minggu, ada yang tiga minggu. Antum tinggalkan istri antum. Antum tinggalkan anak antum. Gimana kewajiban antum itu? Di sana juga kadang-kadang enggak ngapa-ngapain. Cuma bengong aja. Makan sama-sama, ini segala macam. Ada kerjaan cuma sedikit. Karena apa? Udah ratusan orang. Benderanya, berapa ratus tuh benderanya yang ada di tempat sepanduk ini kan gak bagus, seperti itu wakilkan aja, siapa yang amanah antum sibuk dengan yang lain sibuk dengan ilmu, kenikmatan yang luar biasa sibuk dengan ilmu, itu kebahagiaan sibuk dengan ilmu itu yang akan membawa kita ke sorga itu kewajiban, setiap muslim dan muslimah wajib, talabul ilmi fardhatun 'alal muslimin, dan itu jalan menuju sorga sibuk dengan demikian, antum nanti ditanya oleh Allah, tuh uang yang antum bawa, antum makan-makan enak segala macam, apa enggak ditanya di hari kiamat nanti itu? Yang disampaikan belum tentu juga semuanya. Yang amanah sedikit. Ini nas Al-Qur'an, nas hadis Nabi SAW tentang masalah amanah. Hati-hati. Jadi ketika saya sampaikan tentang ini mesti ustaz-ustaz paham dong. Ini masalah yang udah di masyarakat, di dunia nyata, mungkin ustaznya sibuknya di dunia maya kali. Dunia nyata itu penipu, ustadz penipu ada gitu, dan saya tahu gitu, ada yang ngambil duit orang, ada nih pengajian, bukan dia bukan setahun dua tahun ngaji, udah lebih dari 10 tahun, itu keropak hilang, saya suruh cari orang sampai ketemu orangnya, betul ustadz saya ngambil, saya makan uangnya, ini nyata, saya cerita nyata ini. Dan banyak udah yang robar kening juga saya pernah ketemu juga orangnya robar kening. Ini Siapa mereka? Bukan orang awam, penuntut ilmu dan ustaz. Gitu. Kalau udah seperti ini, mesti kan hati-hati dong. Kita hati-hati. Gitu. Jangan antum bela donasi itu, karena banyak yang menyelewengkan donasi. Nasihati dengan cara yang baik mereka. Kembalikan mereka kepada ilmu lagi. Udah nggak usah donasi. Kecuali yang penting benar untuk kita bantu kepada pondok-pondok atau masjid yang membantu. Anjurkan aja, kita hanya menganjurkan. Kita hanya, bukan kita mengambil uang kaum muslimin. Kita menganjurkan kepada mereka untuk melakukan. Udah itu aja. Jangan kita sibuk dengan donasi. Ini yang terjadi. Akhirnya makan duit kaum muslimin. Berat hukumannya. Dan Allah sebutin dalam Al-Quran tentang masalah orang makan harta orang lain. Berat hukumannya. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah. Ini masalah donasi yang harus perlu saya sampaikan. Dan yang antum perhatikan, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa hidup kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Allah ciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah kepada Allah. Kalau untuk ibadah, kita harus luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah, bukan buat yang lain. Di dalam hadis Nabi, Nabi sebutkan, dan ini sudah sering saya ulang ini, ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi bersabda, Allah berfirman, ini Allah berfirman, ya bna Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadaka syughla wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya, kata Allah, untuk ibadah kepada-Ku. Niscaya Aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, kecukupan, dan Aku akan tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan Aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Sibuk dengan yang enggak manfaat. Banyak yang sibuk enggak manfaat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi sibuknya dengan apa? Dengan ibadah, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan baca Al-Qur'an, sibuk dengan zikir, sibuk dengan baca kitab-kitab para ulama tiap hari gitu. Itu manfaat, itu kesibukan yang manfaat. Di samping itu kita harus cari nafkah. Karena wajib cari nafkah. Enggak boleh hidup kita bergantung pada orang lain, tidak boleh, dan enggak boleh kita minta-minta pada orang lain, enggak boleh kita makan harta manusia, tidak boleh. Itu ingat, itu prinsip dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khair sekali lagi untuk Al Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kami akan ajukan pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Ibu Abu Muawiyah yang berada di Bogor dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengapa pemikiran takfiri mudah terjangkiti pada kalangan anak muda dan kalangan intelek atau lingkungan kampus? Mohon penjelasannya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah. Tentang masalah pemikiran takfiri ini mudah terkena kepada anak-anak muda dan juga orang di kampus, karena mereka tidak ada ilmu yang membentengi orang itu dari pemahaman takfiri atau yang lainnya. Itu ilmu, artinya ilmu yang dasarnya Al-Quran wa sunnah lah, fahmi salaf, dan juga dia belajar kepada ustaz-ustaz yang memang dia berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah lah, fahmi salaf. Nah, rata-rata mereka ini kan dia pernah ngaji, awam anak-anak muda ini, sehingga ketika ada pemikiran takfiri itu gampang sekali, dan gampang awalnya disentuh oleh mereka ini, yaitu tentang keadaan kezoliman penguasa yang disentuh oleh mereka ini. Kenapa orang bisa ikut? Kenapa yang disentuh oleh mereka ini, penguasa yang ada zolim, antum lihat sekarang ini keadaannya zolim. Nah, itu tersentuh orang dengan seperti itu, akhirnya masuk. Karena zolim, pemerintahnya tidak berhukum Islam, kafir. Nah, itu masuk tuh di kalangan mereka. Dan itu merusak. Mereka tidak berpikir panjang lagi. Apalagi kalau mereka bicara soal jihad. itu mereka juga bawa riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu, yang bohong. Ganjarannya besar, ini segala macam. Betul ganjarannya besar, tapi bukan merusak. Mereka dianggap jihad itu dengan ngebom dan segala macam, bisa memberikan syafaat dan segala macam. Akhirnya terjadi seperti itu. Makanya dibentengi dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Senjata kita itu ilmu syar'i, dasarnya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau disebutkan tadi kenapa itu terkena kepada anak muda intelektual, ya karena mereka enggak punya ilmu syar'i. Dan yang disentuh awalnya dengan kezaliman yang ada dari penguasa. Semua rakyat kalau disebutkan tentang kezaliman penguasa, ya mereka berontak semuanya. Enggak senang dengan penguasa karena kenyataan memang zalim penguasa yang ada. Dan semua seperti itu, di setiap negara seperti itu. Yang difitnah itu penguasanya zalim. Gitu. Penguasanya zalim, dan terlalu seperti itu. Sehingga mereka benci sudah dengan penguasa. Ketika sudah benci, ya, baru masuk tuh. Penguasa yang ada ini zalim, kafir segala macam. Ya terjadi akhirnya pengeboman segala macam. Ya karena seperti itu, enggak ada ilmu. Makanya mereka harus belajar dan hati-hati. Belajar juga hati-hati. Gurunya siapa? Guru-guru yang ada yang mengajarkan yang tidak punya dasar. Meskipun dia pintar bahasa Arab, tapi kalau dia tidak punya kembali kepada Quran Sunnah Fahmi Salaf dan juga tidak mengikuti mana salaf, mengikuti firqah Khawarij, ya sesat. Khawarij juga kalau kita lihat mereka sesat itu karena mereka berpisah dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lain. Nah, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak sekurang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian dan selanjutnya yang kedua kami ajukan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan senada kembali. Lebih dari tiga pertanyaan yang sama, yaitu mengenai suatu pondok yang dibangun dari donasi para jamaah, namun ternyata ketika masuk masih dimintai uang bangunan. Bagaimana hukumnya hal ini, Ustaz? Iya. Ya tentang masalah pondok, ya dibangun dengan ta'awun al-birra taqwa. Artinya secara umum pondok-pondok yang ada itu mereka dibangun atas tolong-menolong dengan dasar iman dan takwa. Mereka bangun pondok itu mestinya punya tujuan yang jelas. Bahwa pondok dibangun itu untuk mendidik anak-anak kaum muslimin. Pondok itu dibangun tujuannya agar anak-anak ini faham tentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Pondok itu dibangun agar anak-anak kaum muslimin mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kemudian pondok itu dibangun tujuannya juga untuk membantu kaum muslimin, bukan untuk menyusahkan kaum muslimin. Jangan ngasih biaya yang besar. Artinya mestinya kalau udah dibangun enggak perlu lagi pakai uang bangunan lagi untuk apa bangunan? Kecuali keperluannya dia apa, seperti tempat tidur atau yang lain keperluannya, atau pakaian seragam itu, atau buku-buku, ya itu wajib dia harus bayar. Tapi untuk uang bangunan mesti enggak perlu lagi kalau uang itu pondok itu sudah dibangun, kecuali kalau pondok itu masih dalam pembangunan yang belum selesai. Tapi kalau udah dibangun enggak perlu lagi. Jadi kita bagaimana memudahkan kaum muslimin, menolong kaum muslimin, dan bayaran juga enggak usah mahal. Gitu. Tujuannya kan kita untuk memudahkan kaum muslimin. Jadi ini kadang-kadang ya memberatkan, dan sekarang berbangga dengan bayaran yang tinggi gitu. Nah, itu sehingga susah orang. Jadi ini harus dipertimbangkan juga tentang maslahat dan mafsadahnya. Tujuan kita bangun pondok untuk memudahkan kaum muslimin. Tujuan kita untuk mendidik mereka di atas Islam dan sunnah. Dan pendidikan itu juga yang paling banyak adalah agamanya, bukan umum. Yang pokok agama, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan siapa, agar mereka paham tentang agama, bisa melakukan ibadah kepada Allah. Itu yang harus diperhatikan. Jadi bayaran tetap wajib bayaran, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Itu yang perlu diperhatikan. Bukan kemudian bayarannya sampai berapa juta dan segala macam. Jangan sampai menyusahkan kaum muslimin. Itu aja. Kita bayaran sesuai dengan makannya mereka. Tapi kalau memang ada muhsinin yang sudah bantu, ya cukup sudah. Kalau ada, Jadi ini kadang-kadang banyak juga keluhan-keluhan seperti ini yang membuat orang itu sehingga punya tuduhan yang jelek kepada dakwah salaf ini. Kalau udah pondok salaf mahal, berarti tidak, murah, mestinya murah. Yang penting kita bagaimana menolong mereka di atas kebaikan. Seperti dulu para dai, para ustad ya, dulu di Indonesia ini kiai-kiai itu dulu mereka bangun pondok dengan gotong royong masyarakat, kemudian biayanya juga untuk sekolah nggak bayar mereka, ya dari sawah kiainya sendiri itu dan segala macam. Mestinya begitu, artinya tetap tolong menolong ada di antara kaum muslimin, tapi jangan sampai menyusahkan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Yang lain. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak. Kurang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga kami ajukan kembali. Ya Ustaz, tadi dijelaskan mengenai dalil bahwa menyuruh anak-anak kita untuk sholat itu umur 7 tahun. Bagaimana jika orang tua sering membawa balita ke masjid, dia berniat untuk melatih sholat sebelum umur 7 tahun atau terbiasa ketika mulai umur 7 tahun dengan suasana masjid, dan juga agar berpengaruh baik kepada anak balita tersebut. Dan tentunya yang namanya balita sangat mudah akan mengeluarkan kebisingan atau tidak mau diam. Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya. Yang penting yang wajib ke masjid adalah orang tuanya. Bahkan sebagian masjid penuh dengan anak-anak, orang tuanya gak datang ke masjid. Yang wajib ke masjid adalah orang tuanya. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Al-Quran, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arraki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Artinya sholatlah kalian dengan berjamaah. Wajib. Siapa? Orang tuanya. Adapun anak kecil, jangan dibawa ke masjid. Antum bawa, ganggu yang lain. Antum dosa. Orang sholat ini, sholat, sama-sama sholat, suaranya keras yang satu. Kata Nabi, jangan mengeraskan, karena mengganggu yang lain. Ada orang sholat, antum baca Quran, gak boleh keras baca Qurannya, karena mengganggu yang lain. Sekarang anak kecil main-main, mengganggu yang gak boleh dalam Islam. Jadi bagaimana? Ya di rumah nih dengan ibunya. Di rumah dengan ibunya. Nanti ketika umur 7 tahun, dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, sudah bisa diatur, sudah bisa diingatkan, enggak apa-apa ke masjid. Kalau masih 3 tahun, 4 tahun, ya jangan dibawa ke masjid, di rumah. Enggak ada kewajiban bagi dia, tidak ada. Yang wajib bapaknya ke masjid. Wajib bapaknya. Anak enggak ada kewajiban. Ya kalau mau latih, ya di rumah dilatih dengan ibunya. Jadi dibawa ke masjid kapan? Nanti ketika umur dia sudah 7 tahun. Karena Nabi perintahkan anak itu sholat berapa tahun? 7 tahun. Ya, antum mau latih di rumah, bukan di masjid. Di masjid bukan tempat latihan yang mengganggu kaum muslimin, orang sholat. Orang sholat, lagi ibadah kepada Allah. Tiangnya agama, jangan terganggu dengan dibawa anak kecil itu. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.